Bismillahirrahmanirrahim. Mu'asil dars. Al-halu thalithatu. Intahina min al-munasakhah. بالحل الأولى الحل الثانية والآن الحال الثالثة الحال الثالثة ابن عثيمين رحمه الله الحال الثالثة ما سوى الحالين الأوليين keadaan yang ketiga selain dua keadaan yang pertama ولها ثلاث صور ولها ثلاث صور dan ada tiga bentuk ya. Ihdaha salah satunya yakuna warathatul mayyitits tsani hum baqiyata warathatil mayyitil awwali ma'al ikhtilaf ay yakuna warathatul mayyitits tsani ahli waris mayat yang kedua hum mereka adalah baqiyata ورثت الميت الأول sisa ahli waris mayit yang pertama mal ikhtilaf disertai adanya ikhtilaf adanya perbedaan Baik, ini yang pertama. Ya, au ayyakuna warasatul mayyitits tsani hum baqiyat warasatul mayyitil awwal ma'al ikhtilaf. Ya, jadi ahli waris mayit yang kedua mereka juga, mereka adalah sisa ya ahli waris mayit yang pertama disertai ada ikhtilaf ya disertai adanya ikhtilaf baik ats-tsaniyatu yang kedua an yakuna warasatul tsani min warasatil awwal wa ghairihim yang kedua ahli waris mayit yang kedua dari ahli waris mayat yang pertama dan selainnya ada yang lain selain mereka jadi ahli waris mayat yang kedua campuran antara ahli waris mayat yang pertama itu juga yang merupakan ahli waris mayat yang kedua dan ghairihim dan ada yang lainnya selain mereka bersama mereka tayyib ats-tsalitsatu yang ketiga an yakuna warathatul mayyit tsani min ghairi warathatil awwal ahli waris mayit yang kedua selain ahli waris mayit yang pertama jadi ahli waris mayit yang kedua ahli warisnya lain bukan ahli waris mayit yang pertama ada tiga ini bentuk طيب كتب ابن عثيمين رحمه الله وفي هذه الحال في جميع صورها pada keadaan ini pada seluruh bentuk-bentuknya nusahihu mas'alat al-mayyit al-awwal kita membenarkan dulu masalah mayit yang pertama wa na'rifu sahma kulli warithin minha dan kita mengetahui saham jatah warisan setiap ahli waris darinya ثم langkah kedua nusahihu mas'alat al-mayyit ats-tsani kita membenarkan masalah mayit yang kedua wa naqsimu sihamahu min al-ula 'alayha dan kita membagi qasimu naqsimu sihamahu min al-ula 'alayha kita membagi ya, saham-saham yang dimilikinya, yani sihama, naqsim sihamahu, siham al-mayit, al-thani maksudnya, kita membagi siham mayit yang kedua itu, minal ula, dari masalah yang pertama, ketika dia dapat warisan dari mayit yang pertama, sebelum menjadi mayit, ada sihamnya di masalah pertama, kan begitu. Itu kita bagi alaiha atas masalahnya ketika dia menjadi mayit. Tayyib. Kita lihat hasilnya, rinciannya. Fa'in inqasamat, apabila terbagi habis, ya, ternyata nilai saham mayit yang kedua, jatah warisan yang didapatkan di masalah yang pertama, ketika dibagi ke masalahnya ketika dia menjadi mayit, ternyata terbagi habis. Maka sahhat tsaniyatu mimma sahhat minhu al-ula, maka menjadi benar masalah yang kedua dari apa yang benar dengannya masalah yang pertama. Jadi sama, ya. Wa in lam tanqasim, apabila tidak terbagi habis, fa in wafaqat sihamuhu mas'alatahu, apabila perbandingannya siham mayit yang kedua itu, ya, yang dimilikinya pada masalah yang pertama, ya, menyepakati masalahnya, tawafuk pada nilai tertentu, yakni tawafuk, radattaha ila wafqiha, Anda mengembalikannya kepada wafqnya, ya, wafq, nilai kesepakatannya itu, ya. Wa in bayanat, dan apabila berseberangan, in bayanat sihamuhu mas'alata, jika berseberangan sihamnya dengan masalahnya, fa'athbitil masalah, maka tetapkan masalahnya. Nah, yakni langkah ini masih sama dengan langkah pada keadaan yang pertama yang kita lewati pada langkah-langkah awal, kan begitu, ya. Nah, baik. Iya, sama kan langkah ini? Iya, langkah awal ini masih sama. Naam. Ah, kemudian ثم ضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول. Nah, bedanya di sini apa? Di sini diselesaikan satu-satu. Jadi mayit yang masalah mayit yang kedua dulu diselesaikan langsung, ya. Al-muthbat tadi, baik indal inkisam atau al-tawafuq at-tabayun, ya, itu langsung dikalikan ke masalah yang pertama. Di sini diselesaikan satu-satu. Adapun yang sebelumnya itu kan langsung diselesaikan bersama, masalah mayit yang kedua dibuat, masalah mayit yang ketiga juga dibuat, dan semua perbandingan langsung dilakukan. Nah, ini satu-satu, jadi langsung selesaikan masalah mayit yang kedua ini. Bagaimana, ya, thumma drib al-wafqa inda tawafuq, kemudian kalikan nilai wafq tadi ketika terjadi tawafuq, awil kulla inda tabayun, atau kalikan seluruh nilai masalah yang ditetapkan itu, indat tabayun, ketika terjadi tabayun, fi masalatil mayitil awal, pada masalah mayitil awal. Fama balaga, maka apa yang dihasilkan, famin hu tasihhu, dari dengan itulah dia menjadi benar. Wa sammal jami' dinamakan al-jami'. Selesai. Wa indal qasmi. Wa indal qasmi, dan ketika pembagian jatah warisan, man lahu syai'un min al-mas'alati al-ula, yang memiliki saham dari masalah yang pertama, fa'atihi iyahu, maka berikan kepadanya, minal jami'ah, dari al-jami'ah yang ada, langsung diserahkan kepadanya, fima idha kanat sihamut thani munqasimatan ala mas'alatihi, apabila saham mayit yang kedua itu terbagi habis atas masalahnya tadi. Jadi tinggal dipindah saja sahamnya. Di masalah yang pertama langsung dipindah, diberikan kepadanya. Wa in lam takun munqasimatan, jika tidak terbagi habis, ya tadi, fadribhu, fima darabta bihil mas'alata al-ula, maka kalikan sahamnya itu pada angka yang engkau kalikan dengannya al-mas'alah al-ula, masalah yang pertama. Nah, imma wafq tadi inda tawafuq, atau apa tadi al-kul inda tabayun, itu dikalikan kan, yang kalikan dengan mas'alah al-ula itu juga yang dikalikan dengan saham-sahamnya. Nah, kemudian waman lahu syai'un min ats-tsaniyah, kita beralih ke kolom yang kedua, masalah mayit yang kedua, yang memiliki jatah warisan dari masalah yang kedua, akhadahu madruban fil khariji bi qismati sihami warithi ala mas'alatihi idza kanat munqasimatan, dia mengambil bagiannya dengan terkalikan pada hasil pembagian saham-saham pewarisnya atas masalahnya apabila terbagi habis. Ya, ini apa? Dikali satu kan begitu ya. Kan namun qasimannya dikali satu maksudnya. Ya. Wa illa, dan jika tidak, akhadahu madruban fi jami'i sihami muwarrithihi inda tabayun. Jika tidak terbagi habis, maka dia mengambil bagiannya dari masalah yang kedua, terkalikan pada seluruh saham muwarrithnya inda tabayun. Ini terjadi persilangan ini. Nah, inda tabayun, ketika tabayun, aw wafqiha, atau dikalikan pada wafqnya, wafq sihamnya, inda tawafuq, ketika terjadi tawafuq. Coba lihat ya, perhatikan ya, nih, ini masalah pertama, ini masalah kedua. Siham mayit yang kedua di sini, masalah kedua, kan kita bandingkan dengan masalahnya tadi. Kalau inkisam, kan selesai ya. Nah, kalau inkisam kan berarti dengan masalah yang pertama ya menjadi benar masalahnya. Baik. Nah, kemudian sahamnya yang di sini ya diambil, nah itu dikalikan berapa? Dikalikan dikali satu karena mungkosimah. Baik. Apabila perbandingannya tawafuk, antara sihamnya dia masalahnya tawafuk, kan wafq masalah kita tetapkan. Nah, wafqnya itu dikalikan dengan masalah ula. Ya. Kemudian yang punya jatah di sini, di masalah ula, ya dikalikan dengan itu juga, wafqnya itu. Nah, kemudian yang punya jatah di masalah mayit yang kedua, ya, ini, ya, ketika terjadi wafq dikalikan dengan wafqnya yang ini, yang sihamnya dibalik. Jadi saham yang di masalah pertama dikalikan dengan wafq masalah mayit kedua, saham di masalah mayit yang kedua itu dikalikan dengan wafq saham yang ada di masalah mayit yang pertama, disilang gitu. Nah, kalau perbandingan siham mayit itu dengan masalahnya tabayun, kan kita tetapkan masalahnya kan? Itu yang kita kalikan dengan masalahnya, dan kita kalikan dengan saham yang ada di masalah yang pertama. Saham yang ada di masalah yang kedua, kita kalikan dengan seluruh nilai saham yang ada di masalah yang pertama. Nah ini. Nah. Wa illa akhadahu madruban fi jami'i sihami warithi inda tabayun. Ya kan? Aw wafqiha inda tawafuq. Wa man kana waritha min al-mas'alataini, dan barang siapa mewarisi dari dua masalah yang ada, jama'ata nasibahu, anda kumpulkan seluruh bagiannya, jatahnya, minal masalatil ula, dari masalah pertama, ila nasibihi minal masalatil thaniyati, ditambahkan, digabungkan dengan bagiannya di masalah yang, dari masalah yang kedua, ya, ditambahkan, jadi satu, thumma, ditotal, thumma jma' ashumal warathati, kemudian kumpulkan jumlah, ini total jumlah seluruh saham ahli waris minal jami'ati, dari al-jami'ah, dari al-jami'ah yang ada, yakni kolom yang menggabungkan semuanya itu, fa in tabaqaha, apabila sesuai ya masalahnya dengan seluruh saham yang dikumpulkan, fa amalan itu sahih, pekerjaannya sudah sahih, wa in zada aw naqasa, apabila bertambah atau kurang, fal amalu ghairu sahih, fal amalu ghairu sahihin, berarti ya perhitungannya tidak benar, fa'idhu, maka diulangi kembali. Fa'in mata mayyitun thalithun. Jika ada mayit ketiga yang meninggal, umirat lahu mas'alatun ukhra. Atau amilta lahu mas'alatan ukhra. Anda membuatkan masalah yang lain, yang ketiga. Ba'da amalin jami' ba'da amalin jami'atin liman qablahu. Ya. Baik, setelah melakukan ya perhitungan yang mengumpulkan yang sebelumnya, mayit pertama dan yang kedua. Tamam. Wa hakadha, dan demikianlah seterusnya. Kullama ta'addada al-amwat, tayyib, kullama ta'addadu al-amwat, amilta li kulli wahidin mas'alatan mustaqillatan wa jami'atan. Demikianlah caranya, setiap kali berbilang ya yang mati, lagi kematian berikutnya, ya anda mengerjakan perhitungan untuk masing-masingnya, masing-masing masalah mustaqillah, secara tersendiri, dan jami'ah, dan yang mengumpulkan keduanya. Jadi ini bedanya dengan keadaan yang pertama tadi. Wa bihadza tabayyana, atau dengan keadaan yang kedua tadi, yang sebelumnya telah kita lewati. Ya. Wa bihadza tabayyana, dengan ini menjadi jelas, annal farqu baina hadhil hal, wa perbedaan antara keadaan ini. Ini keadaan yang ketiga ya. Wa bainal hadits tsaniyah, dengan keadaan yang kedua yang kita lewati sebelumnya, anna hadhihi, bahwa sesungguhnya keadaan ini, la budda fiha li kulli mayyitin min mas'alatin mustaqillatin wa jami'atin, bahwa harus ada untuk setiap mayit masalah tersendiri dan masalah yang menggabungkan seluruhnya. Ya. Ammal halu tsaniyatu, adapun keadaan yang kedua yang sudah kita lewati, fa yujma'ul amwatu kulluhum fi jami'atin wahidatin, maka seluruh mayit dikumpulkan dalam satu jami'ah, satu masalah yang menggabungkan semuanya sekaligus langsung. Wallahu a'lam. Jelas ya, akan menjadi tergambar lebih jelas dengan contoh. Kita langsung masuk ke contoh. Wa ilaika amthilatan lihadhil hal, kami ya berikan untuk anda contoh-contoh lihadil hal untuk keadaan ini. Likulli suratin mithalun, setiap surah ada contoh. Famithalus suratil ula, contoh as-surahil ula. Keadaan bentuk yang pertama tadi itu apa? An yakuna warathatul mayyit tsani hum baqiyatu warathatul mayyit al-awwal ma'al ikhtilaf. Jadi ahli waris mayit yang kedua adalah sisa ahli waris mayit yang pertama, tetapi ada ikhtilaf. Contohnya itu di kitab akan datang nanti kolomnya dengan jadwal ya, kolom itu di halaman 105 itu. Nah, di halaman 105. An yahlika halikun an zaujatin wa ibnataini minha wa ibnin min ghairiha. Ya, ada yang meninggal, meninggalkan zaujah, istri, bintain, dua bint itu minha ya, dua bint tersebut minha, min tilk zaujah, dua bint itu dari zaujah tersebut. Nah, wabnin min ghairiha, dan satu ibn min ghairiha dari selain zaujah itu. Berarti dua bins dan ibn ini saudara apa? Saudara seayah. Karena beda ibu ya. Nah, dari sekarang difahami. Thumma tamutu ihdal bintain. Kemudian meninggal salah satu dari dua bins tersebut. Amman bakiyah. Dari dia meninggalkan seluruh ahli waris yang tersisa, berarti meninggalkan zaujat abiha, meninggalkan akhuha minal ab, iya, meninggalkan ibn itu yakni itu adalah akhuha kan, tetapi minal ab, saudara seayah, tamam. Dan juga satu bint, iya kan? Satu bint syaqiqah, iya. Nah, itu maksudnya. Amman baqiyah. Thumma tamutu ihdal bintain amman baqiyah. Siapa yang tersisa kalau dibuat jadwalnya, kolomnya ini? Yang tersisa, zaujah itu disebut apa jadinya? Ibunya kan? Ummu. Ummun. Kemudian salah satu dari bint itu adalah ukhtuha syaqiqah, kemudian ibn ini akhuha li'ab. Itu di kolom itu itu dising pakai kode. Nah. Tayyib. Kemudian thumma tsaniyah itu kemudian meninggal yang kedua, yakni bint yang kedua dari dua bint tersebut. Amman baqiya, meninggalkan yang tersisa, yakni meninggalkan dan tersisa berarti akhuha li'ab. Tayyib, fal mas'alatul ula, masalah yang pertama kita buat, min thamaniyatin, kata Syekh, asal masalahnya 8. Wa tashihhu min 32, dan menjadi sahih masalahnya dengan nilai 32. Bagaimana perhitungannya? Kam li zaujah? Ada bintain, ada ibn. Thumun. Tayyib. Kemudian masing-masing bint, yakni al-baqi li ibn wa bint. Yakni bint dua kepala, ibn dua kepala. Naam. Berarti thumun. 8 halis zauja wa wahid. Ini perhitungan awalnya nih. Thumun fi 8 kam wa wahid. Kam baqi? 7 yang tersisa mau diwarisi secara ta'sib oleh bintan dan ibn. berapa kepala mereka ada ru'usihim berapa? 4. Berarti kan ghairu munqasimah. Ya, tidak terbagi habis. 7 dibandingkan dengan 4 tabayun. Nuthbit adadar ru'us yaitu arba'a 4. 4 kita kalikan dengan 8 hasilnya 32. Ini tashih kan berarti tashihnya 4 kali 8 32. Oleh karena itu kata Syekh wa tashihu min 32. Lizawjati arba'a 4 tadi dikalikan dengan 1 jatah zaujah berarti jadi 4 pada tashihnya. Walil ibni jatahnya 2 tadi dikali 4 berapa? 8. Naam. Coba dicatat yang bagus. Lizauja arba'ah. Ada ru'us ya. Al-Muthbat berapa tadi? 4 ya. Asr masalah 8. Kalikan 4 kali 8, 32. Fayyib. Kemudian lizauja tadi 1. 4 kali 1. 4. Nah. Tamam. Kemudian berapa al-baqi tadi? Al-baqi berapa? 7. Berarti 4 kali 7. Begitu. 4 kali 7 20 28. Nah. 4 kali 7 28. Jadi total al-baqi 28 di tashih. Nah, 28 ini akan dibagi tamam 2 bagian darinya untuk ibn dan masing-masing satu bagian untuk ibn. Ini kita bagi 4 berarti. Kita bagi 4. Tamam. 28 kita bagi berapa kepala totalnya? 4 kan? Nah, jadi bagi 4. Berapa hasilnya? 7. Berikan 2 bagian untuk ibn karena dianggap 2 kepala. Berarti 2 kali itu 7. Berapa? 4 14. Masing-masing bin hanya dapat 7. Oleh karena itu kata Syekh walil ibni 14. Karena 2 kali 7. Nah. Masing-masing kepala kan dapat 7 kan? Dari 28 itu, tapi karena dihitung 2 berarti 14. Walikulli bintin sab'atun. Masing-masing bint dapat 7. Selesai ya? Tashihnya selesai. Kemudian dibuat masalatul bintil ula. Masalah bintil ula. Wahiyal mayyitu thani, yaitu mayat yang kedua. Min sittatin 6. Kenapa? Lianna warathata, karena waritsnya adalah ummun. Wa ukhtun syaqiqatun wa akhun min ab lil ummi sudusu limadha liwujudi adadi minal ikhwa sudus. Naam ya, coba kita buat dulu. Kalau as-sudus ukhtu syaqiqah kam? Sendiri. Nisf. Kemudian akh min ab. Ta'asib. Al-baqi. Berarti yang ada sekarang. Ya, nasib itu apa? Sudus dan nisf. Sudus dan nisf. Jadi angka 6 dan 2. Berarti asal masalah sita. Seperti kata Syekh. Lil ummi as-sudus wahid. Untuk sudus tadi. Sudus fi sita kam wa wahid satu. Walil ukhti an-nisfu fi sita thalathatun tiga. Berarti sudah 4. dari masalah 6 berarti tersisa berapa? 2. Wal baqi tsnan, tersisa 2 lil akhi min ab bit ta'sib. Selesai ya? Nah. Dan bisa dilihat di kolom itu tuh, sana di halaman 105. Nah. Ya. Di kolom yang pertama 32 itu zauja 4 bintuha masing-masing 7 mengakhiriha 14 itu, kemudian mayit yang kedua masalahnya 6 untuk 1 itu bintang pertanyaan mayitnya itu, kemudian syakikah 3 ahli abduh 2, iya kan? Nah, lanjut. Selesai mayit pertama, masalah mayit pertama, selesai masalah mayit yang kedua, kita mau buat apa sekarang? Jami'ahnya, ya kan, yang menggabungkan semuanya. Maka kita bandingkan siham mayit tadi bint dengan masalahnya, kan begitu ya? Wasihamuha min al-ula, yani siham al-bint al-mayit tadi, ya, min al-ula sab'atun. Sahamnya tadi di masalah pertama berapa? Tuh? 7 kan? Iya. Baik. Wahia, kita bandingkan sahamnya, kita bagikan sahamnya ke masalahnya. Masalahnya berapa tadi? Sita kan? Nah, 7 bagi 6 perbandingannya apa? Tabayun. Kata syewa sihamuha minal ula sab'atun wahiyya mubayinatun li mas'alatiha, dan dia berseberangan dengan masalahnya. Fadrib, maka berarti kita tetapkan masalahnya tadi untuk dikalikan dengan mas'alatul ula, semua yang ada di mas'alatul ula yang akan dibagikan, yang akan diberikan jatahnya. Fadrib mas'alataha sittatan, maka kalikan masalahnya itu 6 tadi, karena itu yang musbat, karena tabayun tadi. Fima sohat minhul ula, pada angka yang angka pembenaran masalah yang pertama. Ithnain wa thalathin, yaitu berapa tadi? 32 tashihnya. Iya? Iya. 32 tadi tashihnya, berarti dikalikan 32. Berarti 6 kali 32. Kalau di kolom itu letakkan saja angka 6 di atas masalah yang pertama, kemudian kalikan ke bawah 6 kali 32, letakkan hasilnya di jami'ah di kolom ketiga itu, kolom jami'ah. Tablugu mi'atan wa thnaini wa tis'in, hasilnya 192, wahiyal jami'atu, dan inilah kolom masalah yang menggabungkannya, jami'ahnya. Kemudian di masalah yang pertama az-zaujah, ya, jatahnya berapa itu sahamnya? 4. Ya, dan di masalah mayit yang kedua juga masih ada sahamnya kan? Ada satu kan? Iya. Tetapi bagaimana caranya, karena ini terjadi tabayun tadi? Faliz zaujati minal mas'alatil ula, untuk zauj dari mas'alatil ula, arba'atun, tentunya dikalikan dengan angka 6 tadi yang musbat dari masalah yang kedua, karena tabayun. Itu di kolom kan sudah diletakkan angka 6 di atas masalah pertama, itu dikalikan ke atas ya. فَلِزَّوْجَةِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ سِتَّةٍ, ya, jadi 4 kali 6 بِأَرْبَعَةٍ وَعَشْرِينَ, hasilnya 24. Jadi jatah saham untuk zauja dari masalah pertama adalah 24, karena sihamnya 4 dikalikan dengan 6 tadi. Tamam? Nah, kemudian di masalah kedua, dia juga punya jatah. Dia sebagai dari mayit yang kedua, jatahnya berapa sah? 1. Naam. Wa minal masalati thaniyati wahidun, ada satu sahamnya. Madrubun fi sihamil muwarrithi, dikalikan pada saham al-muwarrith, ya, saham pewaris di masalah yang pertama. Karena tabayun, ini yang anak-anak tadi disilang. Nah, jadi ini musbat sahamnya 7 dikalikan ke ya, ke kolom yang kedua. Nah, berarti 7 kali 1. Hasilnya sab bisab'atin. 7. Jadi digabungkan sekarang tadi berapa untuk zauja di masalah pertama? 24, di masalah kedua 7. Al-jami'u kam? Totalnya 24 tambah 7 wahidun wa thalathun, totalnya 31. Jelas? Berikutnya al-ibn. Ya. Walil ibni min al-mas'alati al-ula. Ya. 14. 14 ya. Ya. Tentunya madrubatun fil mas'alati tsaniyah 6 dikalikan dengan 6. Kalau di kolom itu kan sudah diletakkan 6. Jadi dikalikan semuanya yang di masalah pertama semua ke bawah itu dikalikan dengannya. Kali 6 ya. Bi arba'atin wa thamanin, hasilnya berapa? 84. Nah, ini untuk siham ibn di masalah pertama. Dia juga punya jatah siham di masalah kedua kan? Sebagai ahli ab. Wa minal mas'alati tsaniyati tsnan, 2 madrubani dikalikan fi siyamil muwarrithi sab'atin, sama dikalikan dengan sihamnya tadi. Karena tabayun, iya kan? Tayyib. Bi 14, yaitu hasilnya berapa? 14. Kemudian kita tambahkan total ya, 84 tambah 14 al-jami'u kam? 98. 84 tambah 14. Hah? 98. Betul? Tersisa bint. Nah, bintuha di bint, yakni al-bint, bint yang kedua di masalah pertama ya. Walil binti al-baqi, walil binti al-baqiyati min al-mas'alati al-ula, untuk bint yang tersisa masih hidup di masalah pertama, 7, 7 sahamnya madrubatun fi mas'alati tsaniyati 6 dikalikan dengan masalah pertama itu 6, bi 42, hasilnya 42. Kemudian dia juga punya saham di masalah mayit yang kedua sebagai apa? Sebagai syaqiqah, yaitu 3 kan. Walaha min ats-tsaniyati 3, dia memiliki saham dari masalah yang kedua 3, madrubatun fi sihami muwarrithiha, berapa? 7. Dikalikan dengan saham pewarisnya di masalah pertama itu 7. Biwahidin wa ishrin, hasilnya 21. Al-jami'u totalnya 42 tambah 21. Thalathatun wa sittun, 63. Intaha amalu mas'alatil mayyitil thani. Selesai perhitungan masalah mayit yang kedua. Wa jami'atihi, dan jami'ahnya. Hasilnya apa? 192. Masalah yang menggabungkan semuanya. Untuk yang disebut zauja dan zauja di masalah pertama dan sebagai di masalah kedua. Totalnya jatahnya yang dia dapat berapa? 31. Nah, 31 harta yang dia dapatkan, gabungan harta yang dia dapatkan dari siapa? Pada yang pertama, pada yang dapatkan dari suaminya, digabungkan dengan apa yang dia dapatkan dari putrinya, 31. Sama. Kemudian ahli waris berikutnya itu yang di masalah pertama sebagai bint al-mayyit ya. Dan yang dia dapatkan dari saudarinya yang meninggal, dia sebagai ukhtu syaqiqah, total yang dapatkan 63. Kemudian ahli waris berikutnya itu yang dia dapatkan dari mayit yang pertama sebagai ibn, sebagai anaknya, ditambahkan dengan apa yang dia dapatkan dari mayit yang kedua yang merupakan saudarinya, dia sebagai saudara sebapak, totalnya 98. Nah, tersisa mayit yang ketiga. Nah, amma mas'alatul mayit tsalitsi, adapun masalah mayit yang ketiga, wahiyal bintu tsaniyah, yaitu bint yang kedua, famin tsalatsatin, masalahnya tiga. Kenapa? Lianna warasataha, karena ahli warisnya adalah wa akhun li ab. Kan yang tersisa siapa? Tersisa ummuha, ya, dan akhuha li ab, tinggal dua li warisnya. Lil ummi ats-tsulutsu, tsuluts. Kenapa bukan sudus? Karena akh tinggal satu, bukan adil min al-ikhwah, jadi tsuluts, utuh. Lil ummi tsuluts. Al-baqi lil akh li ab, berarti al-mas'alatu min thalatha. Lil ummi tsuluts, tsuluts fi thalatha wa wahidun, satu. Wal baqi lil akh li ab, sisanya berapa? Dua. Tsnan lil akh li ab. Tamam. Baik. Lihat wasihamuha, berapa sahamnya yang dia miliki di jami'ah? Saham al-mayyit al-thalith ini di jami'ah, berapa saham yang dia punya di kolom al-jami'ah? Yang masalahnya 192 tadi. 63 ya. Itu harta yang dia punya sekarang, yang dia dapatkan. Itu yang mau dibagikan kan? Naam. Wasihamuha thalathatun wasittun, 63 munqasimatun ala masalahnya. Kita bagikan ke masalahnya karena kan mau dibagi ke ahli warisnya. Yaitu 63 bagi 3 masalahnya tadi. Ya, dan itu munqasimah. Tamam. Bagikan 63 bagi 3 berapa hasilnya? 63 bagi 3 21 hasilnya. Naam. Wa juz'u sahmiha 21, dan juz sahamnya adalah 21. Hasil pembagian saham hartanya yang mau dibagikan ke ahli warisnya, itu dibagikan ke masalahnya. 363 bagi 3 hasilnya 21. Inilah juz sahamnya. Inilah yang akan dikalikan ke saham seluruh ahli warisnya di kolom ini. Falil ummi minha wahidun, untuk sang ibu dari masalahnya, masalah mayit ini, satu sahamnya dikalikan dengan juz saham tadi, fi wahidin wa ishrin, hasilnya bi wahidin wa ishrin, hasilnya 21. Tamam. Adifha, jadi dapat tambahan lagi nih ini. Banyak ini dia dapat. Hah? Dapat terus ya, karena dia bertahan. Baik. Adifha, panjang umurnya, banyak hartanya. Adifha, tambahkan ila nasibiha, ke bagian yang didapatkan minal jami'ah, dari al-jami'ah. Berapa jatah terakhir yang didapat di al-jami'ah? Totalnya 31. Tadi 21 tambah 31. Nah, adifha ila nasibiha minal jami'ati wahidatin wa thalathin, yakunil majmu'u, ya, total semuanya, 52, dapat 52. Nah, lumayan. Tayyib. Walil akhi minha, dan untuk al-akh dari mayit ini, ya, ini dia sebagai akh liabnya ya. Ithnan, di sini kita dapat 2. Kita dapati 2. Fi wahidin dikalikan, fi wahid wasin dikalikan ke juz sahamnya tadi 21. Bithnain warba'in, hasilnya 42. Itu adifha ila nasibihi, tambahkan ke bagiannya minul jami'ah, dari al-jami'ah tadi berapa? 98. Thamaniyatin wa tis'in, 98. Yakunil majmu'u mi'atan wa arba'in, totalnya 140. Ini paling banyak ini. Nah, jadi akhirnya kesimpulan terakhir, ya, harta dibagi menjadi 192 untuk, ya, wanita tersebut yang sebagai zauja dan sebagai mayit, sebagai zauja mayit pertama, mayit kedua, dan mayit ketiga. Harta yang dia dapat dari 192 berapa? 52. Kemudian ahli waris yang kedua yang tersisa di sini, yang merupakan ibn dari mayit yang pertama dan merupakan ahli ab mayit yang kedua dan juga ahli ab mayit yang ketiga dapat 140 dari 192 masalah. Jelas ya? Nah, ini dulu barakallahu fikum, di asal lagi, di merojak lagi, semakin mantap. Bandingkan dengan al-hal al-thaniya yang telah lewat. Nah, sisi perbedaannya tadi yang jelas oleh Syekh. Nah, ada kesamaan langkah dan ada perbedaan. Baik. Subhanallah, bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.